curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Jazz Radio. Oh ala rasanya jarak karu-karuan banget, yakin seneng orang dumprah. Angga harus ketemu, angga harus kerungu, suaranya kaki samit. Aduh jan pati-pati ngoraine kaki samit nangar penyong persis, jan rasa-rasanya penjejak. Oh ala kasus putin. Ayo kita akan mencoba untuk mendidik cinta si mandan mambulangu kayaknya. Cerita-cerita nek anak sebuah kecelakaan lalu lintas. Apa? Anak sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di bundaran Gumilir. Kayak ngapa ceritanya tinggi bayu. Aduh ya nak kasus kang, kasus kecelakaan lalu lintas ge ya. Nang areng bundaran Gumilir, cerita-ceritane ge jam 12 wengi. Jamira, jam 12 wengi karena mobil apik banget kayak ge ya. Ejek jek buanu kepriwe sebab orang ngerti kanan-kanane ejek jek guling. Guleran nang dur aspal. Wong aspal kok main-main mau dari kapada ya. Lah nang jero mobil kue ana satu keluarga kang. Isine ku ana ramane, ana biunga, ana anake telu. Lah ternyata seliane satu keluarga gue mau ana salah satu binatang nang jero mobil gue kang. Ya gue ketek apa? Ketek. Nah dalam kecelakaan itu ternyata gue sekeluarga mati kabeh kecuali keteke. Tadi si murid pur keteke rok. Dajal, polisi kaya ngapa udah harap ngusut ke perkara gie ya. Polisi kaya ngapa udah harap menyelidiki kasus tergulingnya sebuah mobil nangaring bundaran Gumilir. Oh ala kasus, kasus kutil, lempil. Pada minggir, anak polisi harap liwat ke, apa? Anak polisi harap liwat, minggir, cok, panas. Minggir, kayaknya petugas keamanan, apa? Yang petugas kepolisian, harap mencatat, mendata ke kecelakaan lalu lintasan kepriwian ke jajal. Pada minggir, ini dinit dalan, minggir. Duh, pengen rumah bila pikak. Tapi kok malah jadi kayak gini ya, Jan. Ya korban-korbannya sih harus ngurip apa orang ya? Hah? Hei, aja pada menang baik. Takutnya polisi kok menang baik pada ya. Baik, duduk kan, Don. Nenek. Pakai polisi ya. Oh, jarku wis betul rai menembok. Buar genasi padang. Aja kurang ajar kowe nyong polisi apa nyongnya polisi nyong aja kurang ajar kowe siapa kowe nyong gue ketua RT ne pak siapa nyong gue ketua RT wilayah kene mereka ngapa ngene nyong polisi nyong aku mendata kecelakaan lalu lintas yang terjadi malam ini nangane bundaran Gumilir. Arep mendata ya. Ana data wae data ana. Data panel lawan mobil ringsek kaya kae. Wonge ora ana sing urip. Ala, wonge sekeluarga mati kabeh. Ramane biyung anake telu kuwi mati kabeh kaya. Sikir kam njaluk keterangan maring sapa? Ki warga kene ora ana sing ngerti kejadiane. Pada turu kabeh ta sih mau. Tapi dilalai kuwi keluarga gue mau. Kuwi gak wae ketrek. Lah sing urip kur gare ketek ketok. Ala, ketek Kurang ajar kowe di ketua RT kene ya. Sine keteke gawangane. Masa ora nyong bisa nangani. Nyong ki polisi berpengalaman. Keteke gawangane be keteke takoni nyong. Rika sidak mengorek keterangan dari seekor ketek. Lucune kowe pak polisi. gak pengennya cepetan. Gak pengennya. Oh, gerak ya, sehingga si Urip bergerak ya, Rok. Jadi ini satu-satunya saksi hidup sehingga si Urip. Jadi ini satu-satunya saksi sehingga si Urip dalam kecelakaan ini, Pak RT. Iya. Oke, Pak RT nyun sewu ya. Sing jenane Kevin, apa maning ketrek? Gue nalurinnya gede. Tingkat kecerdasan otaknya gue kadang-kadang harap menyerupai menungsa. Mereka aja menyepelekan tugasnya nyong-nyong bisa kayak memecahkan kasus ini hanya berdasarkan dari keterangan seekor apa? Ketek. Ketek, kandani tek. Ketek, butuh poin, melakukan berimarin mingin. Ketek, kandani tek. Oke, ya. Oke, nyong ke Pak Polisi. Siapa? Pak Polisi. Ya, nyong sih pentakun marin kue trek-trek ini kandani. Oke, mau lagi pas kecelakaan mobilnya terjadi. Ya kuat temenan lagi nanjero mobil lah pak, eh? Ya pak, nengja mantuk. Mantuk pak polisi, ketaknya mantuk. Hahaha, ngomong apa? Ketaknya ketaknya mantuk cerdas pak RT, aja kerewek weh, takon maningan ya. Hahaha, ketek, aneh maning ketek, aja manggut-manggut weh kayak gue weh. Takon yang serampung, manggut-manggut weh. Enak trek kan dari mana enggak? Jangan-jangan mau gue kejadian persisnya kayak ngapa? Mobilnya mau ke priwet tak trek? Katanya guling-guling pak polisi, katanya guling-guling, guling-guling. Gue artinya, gue panjang mobilin mau lah. Lagi pas kecelakaan, gue panjang mobilin terguling-guling. Wah ketek cerdas ya jang, ngukul di RT-nya. Itu berarti artinya mobilnya mau lagi pas kecelakaan dia guling-guling dan uraspal, Pak RT. Jadi ini trek, kandang dimaning trek, wajah guling-guling banget nih, Jan. Nih, kandang ini trek, nyok sikit takon maring Rika trek. Jadi nyok takon, mau ke ramane lagi ngapain anjar mobil? Lagi pas kecelakaan terjadi, ramane lu lagi ngapain ya Jal? Gentayang-gentayang, Pak Polisi. Gue berarti gue mau ramane posisinya lagi mabok, Pak RT. Ya jelas gue, lagi mabok, oh pantesan kecelakaan. Oh mabok, kon. Ya weh, sikit trek, kan ini maning trek. Sikit itu kan biyungnya. Biyungnya gue lagi pas arep kecelakaan lalu lintas, nanjero mobil gue lagi ngapa biyungnya nyecal. Ya biyungnya berarti lagi turu apa ya Pak Polisi? Karena keteknya langsung turunan yang uraspal gue. Pas banget gue, berarti posisi ini mau biyungnya lagi turu. Ramennya mabok, biyungnya turu. Patusan bae, kecelakaan. Ini trek, ada di trek. Gue mau anaknya lagi pada ngapa nanjero mobil. Pak Polisi, katanya kentekan jatuh sirah ini dewek. Katanya kerahnya pada di jatuh sirah kentekan ini, Pak Polisi. Wah, artinya Pak RT ya. Gue mau pancin posisinya bocah-bocah lagi pada padu. Lagi pada gelut-gelutan yang jarum mobil. Oh, alasnya patas baik. Ramane mabok, biyungnya turu, anaknya pada bertengkar. Karuan baik kecelakaan, pantas. Oke, trek, trek, ada nih trek. Siki, nyung minta kon karo trek. Koe, gue mau lagi mobil arep guling-guling, koe lagi ngapa? Lagi mobil arep guling-guling, koe lagi ngapa? Apa lu mangan gedang, mangan kacang, mangan ramunan butin, apa lagi ngapa? Koe posisi ini lagi mobil arep guling-guling mau. Lalu, Pak Polisi, katanya gayanya kayak lagi nyetir mobil. Ya pantesan mobilnya guling-guling, ramane mabok, biyungnya turun, akan pada patuh, si nyupir mobilnya kowe ya trek. Waduh, kasus, ada ketek ngomongin mobil, ini curahan montok. Curan mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.